Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa man ittaba'a hudah wa ashhadu an la ilaha illallah dahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah kita menyelesaikan Ad-Darsul Awal, season pertama dari kajian manasik haji, maka pada Ad-Darsul Tsani, pelajaran kedua ini dan yang berikutnya, kita akan mulai mempelajari tata cara kaifiyah dari manasik haji yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudu anni manasikakum, ambillah cara atau tata cara manasik haji kalian dari cara manasik hajiku. Pembahasan tentang manasik haji ini sebenarnya terbagi dalam beberapa bab, dalam beberapa jenis pembahasan. Yang pertama mungkin terkait dengan tata cara itu sendiri, mulai dari awal sampai di Makkah atau memasuki Miqat hingga berakhirnya haji. Kemudian yang kedua terkait dengan perkara-perkara yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang yang sedang berhaji. Perkara-perkara itu, perkara-perkara yang dilarang, ada yang sampai pada tingkatan membatalkan ibadah haji, dan ada jenis yang kedua, mengurangi kesempurnaan ibadah haji yang dilakukan. Jenis yang kedua atau bab yang kedua ini akan kita bahas insyaallah pada pelajaran sore hari nanti. Pada kajian kali ini kita akan membahas yang terkait langsung dengan sistem, terkait langsung dengan kaifiyah, tata cara. Dimulai sejak kita berangkat dari tanah air, dari negeri kita ini, maka yang sangat harus diperhatikan adalah dari mana kita mulai berihram. Berihram yang dimaksud adalah meletakkan niatnya, meletakkan niat, memposisikan niat ibadah haji, di mana ibadah haji harus dimulai niatnya di posisi miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa jenis miqat, di antaranya adalah miqat Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ini adalah miqat penduduk negeri Madinah dan orang-orang selain penduduk Madinah yang akan memasuki Mekah dari arah kota Madinah. Kita misalkan orang Indonesia sudah berada di Madinah hendak melakukan haji, maka miqat kita adalah sama dengan miqatnya orang-orang Madinah, yaitu Dzulhulaifah, atau sekarang sering disebut dengan Bir Ali, atau ada yang menyatakan dengan Abyar Ali. Nah, ini miqat. Miqat yang kedua adalah Al-Juhfah. Juhfah adalah miqat bagi penduduk Syam. Syam itu kalau sekarang terbagi menjadi 4 negara, Yordan, Palestine, Syria, dan Lebanon, Lebanon. Dahulu diberi nama Asy-Syam. Seluruh penduduk Syam yang hendak berhaji atau berumrah yang melalui mikotnya adalah mikot apa namanya? Juhfah. Ini mikot ahli Syam. Dan mikot orang-orang selain dari penduduk Syam yang kebetulan mulai umrohnya atau hajinya dari arah Syam. Nah, dari arah Yordan misalkan, atau dari arah Syria. Kemudian miqat yang berikutnya adalah Qarnul Manazil. Qarn al-Manazil. Qarnul Manazil ini sebenarnya miqat Ahlu Najd. Najd itu meliputi Riyadh, ya, kota Riyadh dan sekitarnya. Nah, Riyadh dan sekitarnya, miqat mereka adalah Qarnul Manazil, atau sekarang kadang-kadang sering umumnya disebut dengan As-Sail. Ya, di situ tempat yang dikenal sekarang dengan istilah As-Sail. Kalau istilah yang disebutkan oleh Rasul, namanya adalah Qarnul Manazil. Nah, kemudian miqat yang berikutnya adalah Yalamlam. Yalamlam ini adalah miqat orang-orang dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman. Dan juga orang-orang yang mau berhaji atau umroh datangnya melalui arah Yaman. Misalkan kita berhaji, mau berhaji ini kita pergi ke Riyadh dulu. Kita sudah ada di Riyadh. Misalkan di kota Riyadh. Maka supaya agak tidak ngantuk, di mana miqatnya, Fikri? Qarnul Manazil. Ahsan. Atau sering disebut dengan La, misalnya Fikri. Tapi antum fadhil Sail. Ahsan. Disebut juga dengan As-Sail. Kemudian misalkan kita ternyata berangkat umrohnya dari negeri Yaman. Mana miqat kita, Saleh? Yalamlam. Ahsan. Kita bukan orang Yaman kan? Iya, kenapa dari Yalamlam? Dari Yaman. Startnya. Iya. Start kita sudah berada di negeri Yaman. Begitu juga ketika kita berada di Madinah. Ini penting, terkhusus jamaah haji gelombang pertama dari Indonesia itu akan memasuki Madinah. Sehingga dia memulai miqatnya dari mana, Muhsin? Bir Ali. Bir Ali atau disebut Bir Ali Dhul Hulaifah. Ahsan, Dhul Hulaifah. Nah, supaya enggak ngantuk aja ini ya. Nah, Fahmi siap-siap ini. Nah, jadi itu miqat yang keempat. Kemudian yang berikutnya dari miqat yang diletakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah miqat Dhatu Irqin. Dhatu Irqin. Ini tempat atau miqat ini bagi orang-orang yang berasal dari negeri Irak. Ya, dari negeri Al-Irak, maka miqatnya dari tempat tersebut. Sesungguhnya yang paling penting bagi kita jamaah haji Indonesia itu mengenal Dhul Hulaifah, karena ada kemungkinan dari Madinah. Nanti rombongan kita akan kita ketahui pada manasik haji yang kedua. Nah, atau mungkin kita melalui negeri Yaman. Ya. Atau yang ketiga kita melalui Qarnul Manazil. Ketika pesawat terbang, ya, bisa saja melalui arah Najd, arah Riyadh di atasnya. Maka di situ kita mulai berihram. Berihram itu maksudnya bukan sekedar memakai baju ihram, tetapi memulai niatnya dengan mengucapkan, kalau haji kita adalah haji tamattu, labbaik umratan. Labbaik umratan. Nah, ketika melewati Qarnul Manazil atau As-Sail. Nah, dan nanti biasanya di pesawat akan diumumkan. Akan diumumkan di atas miqat mana kita melewati. Di saat itulah kita dimulai atau diperintahkan untuk memulai ihram, maknanya adalah memulai niat untuk berhaji. Sedangkan memakai baju ihram tidak harus dari miqat, boleh sebelumnya dan tidak boleh sesudahnya. Nah, memakai baju ihram boleh sejak kita di Jakarta. Ya, dan memakai baju ihram ini hanya khusus untuk kaum pria. Nanti kita akan berbicara tentang jenis pakaian pada waktunya nanti. Tapi sekarang kita kembali kepada tata cara. Maka setelah kita melewati miqat, diperintahkan kita untuk berihram. Makna berihram di sini adalah melakukan niat haji atau umrah dengan melafadzkan, dengan melafadzkan niat labbaik Allahumma umratan, atau cukup dengan labbaik umratan. Kemudian setelah kita melewati miqat, tentunya kita akan menuju ke Mekah. Kita akan menuju ke Mekah. Sebelum itu disunnahkan bagi orang yang berihram untuk dia melakukan beberapa hal, diantaranya mandi, ya, mandi ketika hendak memakai baju ihram. Kemudian boleh bagi dia memakai wewangian, boleh bagi dia memakai wewangian selama belum mengucapkan labbaik umratan atau labbaik hajjan. Ini yang pertama, boleh dia memakai wewangian selama belum melafadzkan niatnya. Yang kedua, memakai wewangiannya hanya boleh di badan dan tidak boleh menyentuh baju ihram. Ya, di badan. Tidak boleh menyentuh baju ihram. Tetapi kalau sudah mengucapkan niat, dia sudah memakai baju ihram, mandi sudah selesai, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik umratan, maka di saat itu sudah tidak boleh lagi memakai wewangian baik di baju ataupun di badan. Nah, ini insyaallah akan dibahas tentang larangan-larangannya pada sesi nanti sore insyaallah. Kemudian insyaallah jenis haji yang akan kita lakukan adalah haji tamattu. Haji itu ada 3 jenis. Tamattu jenis yang pertama. Jenis yang kedua dinamakan qiran. Jenis yang ketiga dinamakan ifrad. Nah, orangnya yang melakukan tamattu dinamakan mutamattu. Insyaallah kita hajinya adalah jenis haji tamattu, maka kita dinamakan mutamattiun. Yang kedua, haji apa tadi? Qiran. Orangnya dinamakan qarin. Yang ketiga, haji ifrad, si pelakunya, subjeknya diberi nama mufrid. Nah, yang akan kita lakukan adalah haji tamattu. Apa itu tamattu? Apa itu qiran? Apa itu ifrad? At-tamattu, saya ulangi, haji tamattu itu adalah haji yang di sana terdapat umrah, ya, dan sesudahnya adalah haji. Hanya saja pelaksanaannya dipisah. Ketika dia masuk ke kota Makkah, tentunya dengan melakukan talbiyah sejak dari miqat, ya, kita mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini terus diucapkan, ya, sampai dia memasuki Makkah dan melihat Ka'bah. Di situ kemudian dia akan melakukan umrah. Akan melakukan apa? Umrah. Maka dari itu niat ketika di miqat apa tadi? Labbaik umratan atau labbaik Allahumma umratan. Nah, kemudian dia memasuki Masjidil Haram. Ya. Setelah tentunya dia meletakkan barang-barangnya, dan ini nanti masalah teknis akan kita lebih perdalam pada pembahasan manasik atau manasik yang kedua setelah Idul Syawal, ya, karena ini juga tidak kalah pentingnya proses di sana, di mana barang-barang ditaruh, kemudian bagaimana cara berangkat ke Masjidil Haram, dari pintu mana kita masuk. Nah, ini insyaallah akan kita bahas pada manasik yang kedua insyaallah ta'ala. Tetapi ketika kita masuk ke Mekah, ke Masjidil Haram, maka yang dimulai pertama adalah tawaf. Tentunya ketika memasuki masjid, kita disunnahkan untuk memulai dengan kaki kanan kita, kemudian kita berdoa ketika memasuki masjid dengan doa khusus, masuk masjid. Yang ini insya Allah akan dituliskan dalam bentuk tulisan dalam waktu yang akan datang insya Allah ta'ala. Nah, ketika masuk di Masjidil Haram, maka dia akan memulai dengan tawaf. Tawafnya adalah tawaf umrah. Adalah tawaf umrah. Begitu dia masuk ke Masjidil Haram, maka yang pertama kali harus dia cari adalah posisi Al-Hajarul Aswad. Ketika dia masuk ke Masjidil Haram dan sampai ke arah Ka'bah, bisa saja kita sampai ke bagian bawah, ya. Alhamdulillah kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka diperbolehkan tawaf di dalam masjid mengelilingi Ka'bah. Nah, pertama kali kita harus tahu posisi Al-Hajarul Aswad. Kenapa? Karena tawaf dimulai dari Al-Hajarul Aswad. Nah, mungkin ada HP yang nyala atau apa. Di dimatikan ya. Mengetahui posisi Al-Hajarul Aswad sangat penting. Tadi saya katakan kenapa? Karena tawaf akan dimulai dari Al-Hajarul Aswad. Kemudian tawaf yang akan kita lakukan ini adalah tawaf umrah. Diistilahkan juga dengan tawaf al-qudum. Diberi nama dengan tawaf qudum. Jadi jangan sampai bingung kalau ada orang tanya setelah kita melakukan tawaf, "Loh, Bapak sudah melakukan tawaf qudum. Apa ini tawaf qudum?" Ya sama, yaitu tawaf al-umrah ketika kita baru datang. Al-qudum itu artinya kedatangan. Tawaf diberi nama tawaf al-qudum, maknanya adalah tawaf kedatangan masuk ke Mekah untuk melakukan umroh bagi yang tamattu. Jadi jangan sampai kita bingung dua istilah ini, tawaf umroh dengan tawaf apa? Al-Qudum. Ketika kita masuk ke Masjidil Haram, langsung kita mengarah kepada apa? Menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Nah, kemudian ketika kita masuk ke masjid, disunnahkan kita untuk berdoa. Nah, begitu kita sampai di Ka'bah dan kita sudah tahu posisi Al-Hajarul Aswad, maka disunnahkan untuk kita bisa menyentuh Al-Hajarul Aswad, atau lebih baik lagi kalau kita bisa menciumnya. Nah, sebelum memulai tawaf, disebutkan oleh beberapa ulama ketika hendak memulai tawaf, ada beberapa hal yang penting yang harus diketahui. Di antaranya, di sini ada sebuah kitab di hadapan saya, karya seorang muhaddis besar di masa kini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan, "Thumma yubadiru ila al-hajaril aswad fayastaqbiluhu istiqbalan fayukabbir." Kemudian ketika dia sudah masuk Masjidil Haram, maka segera dia menuju ke Al-Hajarul Aswad, kemudian berusaha untuk menghadap ke Al-Hajarul Aswad dan bertakbir. Allahu Akbar. Ada yang menambahkan dengan kalimat Bismillah. Bismillah Allahu Akbar. Kedua-duanya boleh dilakukan. Kedua-duanya boleh dilakukan. Tetapi yang langsung dicontohkan oleh Rasul adalah bertakbir. Dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian kalau dia mampu, kalau dia mampu, hendaknya menyentuh Al-Hajarul Aswad atau menciumnya dengan mulutnya, ya, bukan dicium dengan hidung ya, tetapi dengan mulut. Apa bahasa Indonesianya, dengan bahasa begitu. Nah, itu yang dilakukan. Nah, dikecup. Nah, itu sunnahnya. Kemudian setelah itu, kalau seandainya dia tidak mampu untuk menyentuh apalagi mencium Hajarul Aswad, maka yang dia lakukan adalah dengan cara mengangkat tangannya isyarah. dengan menunjukkan isyarat begini kepada Al-Hajarul Aswad. Dan nampaknya memang sulit kita untuk jangankan menyentuh atau mencium, mendekat ke Al-Hajarul Aswad itu sangat sulit. Nah, ada beberapa hal juga yang penting di saat melakukan ibadah haji. Jangan sampai karena sekedar kita ingin melakukan amalan yang sifatnya afdal saja, kemudian kita meninggalkan perkara yang wajib atau jatuh kepada perkara yang dilarang. Misalkan dalam rangka upayanya untuk mencium Hajarul Aswad, mencium atau menyentuh Hajarul Aswad bukan wajib hukumnya, tetapi afdal. Dalam rangka untuk mencium Hajarul Aswad, ambisinya dan keseriusannya, dia tidak peduli dia menyikut seorang muslim, ya, karena badannya yang keras sampai dia menjatuhkan, merobohkan seseorang. Nah, akhirnya dia menyakiti saudaranya muslim. Dan tentunya menyakiti saudara muslim, baik dengan tangan kita, mungkin saja dengan kata-kata. Karena kita mendesak yang di depan kita tidak sabar, dia mencaci kita, ya, akhirnya dengan perbuatan kita, dengan sebab perbuatan kita, menjatuhkan saudara kita seiman kepada perbuatan haram, yaitu mencaci maki, terkhusus di saat haji, terkhusus di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, dengan sebab kita yang mendesak. Atau kitanya juga gak sabar, dia mencaci, kita balas dengan mencaci. Padahal Allah menyatakan di dalam Al-Quran apa? Fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Dilarang di saat haji itu melakukan ar-rafath. Dan sudah kita jelaskan apa itu ar-rafath. Dilarang juga melakukan al-fusuq. Fusuq itu adalah seperti tadi, mencaci maki, riba, namimah, ya, atau menyakiti orang dengan badan kita. Maka harus diperhatikan suatu kaidah penting, jangan sampai hanya sekedar mengejar, berambisi untuk melakukan perkara yang afdol atau yang mustahab, ya, bukan hanya afdol, mustahab sekaligus. Mustahab itu tingkatannya di atas afdol. Nah, kemudian kita jatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baik di saat tawaf ataupun di saat sa'i ataupun di padang Arafah, ada sekian perkara yang wajib, ada yang mustahab, ada yang afdal. Maka yang harus selalu diperhatikan dan dijaga oleh kita adalah perkara yang wajib dulu. Kalau ada kesempatan melakukan perkara yang sunnah, yang mustahab, kita lakukan tanpa harus menyakiti orang lain. Contohnya kalau di Arafah nanti, salah satu contohnya sholat atau masuk ke Masjid Namirah, ya, di An-Namirah itu salah satu sunnah. Tetapi untuk sampai ke sana dia harus berdesak-desakan, ya, kadang-kadang dia menyakiti orang lain. Maka dari itu sudahlah, kita pandai-pandai memilih amalan, pandai-pandai mengklasifikasi amalan-amalan yang akan kita lakukan. Kemudian di saat kita tawaf, tadi sudah saya ingatkan, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Rasulullah pernah mengingatkan Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan Umar bin Khattab di saat melakukan tawaf pada waktu itu. Kata Rasulullah, "Ya Umar, innaka rajulun qawi, fala tu'zi ad-dha'if. Wa idza aradta istilam al-hajar fa in khala laka fastalimhu wa illa fastaqbilhu wa kabbir." Kata Rasulullah, "Wahai Umar, sesungguhnya engkau adalah orang yang kuat, seorang laki-laki yang kuat. Jangan sampai kamu menyakiti seorang yang lemah. Jika engkau hendak menyentuh, ya, memegang Hajarul Aswad, silakan jika mampu. Tetapi kalau seandainya tidak, cukup dengan cara memberikan isyarah dan bertakbir Allahu Akbar." Nah, jadi ini sebenarnya sudah diperingatkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kemudian yang berikutnya, tawaf dimulai dari sisi Al-Hajarul Aswad. Tawaf dimulai dari sisi Al-Hajarul Aswad. Ka'bah itu ada berapa sisi? Mabrur. Ada berapa persegi dia? 6 atau 7? 4. Nah, 4 sisi ya. Nah, salah satu sisinya di situ ada Al-Hajarul Aswad. Sebelum Al-Hajarul Aswad dinamakan Ar-Ruknul Yamani. Ar-Rukn Al-Yamani. Nah, setelah Al-Hajarul Aswad, enggak jauh setelah itu ada Hijr Ismail. Nah, pada arah sisi berikutnya. Kemudian setelah itu Ar-Ruknus Syami, rukun yang berarah menghadap ke arah Syam. Kenapa diberi nama Ruknul Yamani? Karena memang arahnya ke arah Yaman. Nah, kemudian setelah Ruknul Yamani, apa tadi? Al-Hajar Al-Aswad. Dari mana tawaf dimulai? Abu Luqman? Dimulai dari Al-Hajar Al-Aswad. Dengan cara kita kalau mampu menyentuh atau mencium kita lakukan, kalau tidak mampu maka dengan cara beri isyarah. Di saat isyarah kita, apa yang kita ucapkan? Fahmi takbir Allahu Akbar. Boleh enggak kita mengucapkan bismillah Allahu Akbar? Boleh. Nah, tapi mana yang afdal? Takbir. Takbir saja. Allahu Akbar. Nah. Kemudian setelah itu dia memulai tawafnya. Memulai tawaf untuk melakukan 7 putaran. Pada 3 putaran pertama gerak dia lebih cepat dibandingkan putaran keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Putaran pertama, kedua, dan ketiga geraknya agak lebih cepat. Nah, tapi ini hukumnya apa tadi? Mustahab saja, afdal. Nah, kalau mampu lakukan. Biasanya kalau di musim haji sulit. Ya, biasanya di musim haji sulit. Agak sulit. Nah, jangan karena pingin mengikuti sunnah, ya. Wah, enggak peduli ini sunnah, ya. Akhirnya nabrak orang, nabrak sini. Nah, jangan. Tetap dengan tenang, jangan sampai mengganggu orang lain. Ini pada putaran pertama, kedua, dan ketiga kalau mampu. Tapi sebelum itu semua, bagi kaum pria ya, bagi kaum pria disunahkan untuk memposisikan baju ihram bagian atasnya dengan menaruhnya di bahu bagian kiri dan membiarkan bahu bagian kanan terbuka di saat mau tawaf. Begitu sudah dekat Ka'bah baru diletakkan itu. Jangan jauh-jauh dari miqat sudah mulai begini, jangan. Nah, ini sering dilakukan oleh jamaah haji dan ini suatu kekeliruan. Ya, yang dicontohkan oleh Nabi ketika beliau di miqat ihram biasa saja. Ya. Baru memulai posisi ihram itu dengan bahu sebelah kanan terbuka, ya, dimasukkan di sini, ya. Kemudian diletakkan, diselimpangkan pada bahu sebelah kiri. Itu kapan? Setelah mau memulai tawaf saja. 7 kali putaran selesai. Begitu kita mau sa'i setelah itu, maka posisi ihram dikembalikan seperti semula. Boleh ditaruh di pundak dua-duanya, ditutupkan, ya, atau apa yang menurut dia baik. Nah, jadi saya ulangi, sebelum melakukan tawaf, ya, ketika hendak menuju Al-Hajarul Aswad, maka kita membenahi posisi baju ihram kita dengan posisi bagaimana, Ahmad? Yang terbuka bahu sebelah mana? Sebelah kanan. Ini dilakukan kapan? Mau tawaf. Sampai sa'i atau sampai arafah? Cukup ketika tawaf 7 kali. Nah, jadi itu sunnah yang tadi kita ketahui. Sunnah ini dinamakan, diistilahkan al-ittiba. Alif lam dhad ta ba alif ain. Al-ittiba'. Ya. Ini namanya sunnah yang tadi kita lakukan itu namanya al-ittiba'. Jadi al-ittiba' dilakukan pada saat hendak memulai tawaf dan berakhir setelah selesainya 7 putaran. Nah. Kemudian di antara sunnah yang dilakukan di waktu tawaf adalah menyentuh ar-ruknul yamani, rukun Yaman. Di situ ruknul yamani posisinya sebelum atau sesudah al-hajarul aswad, ya Saleh? Hah? Sesudah. Antum siapa? Mibadar. Sebelum atau sesudah? Sebelum. Sebelum, ya. Nah, jadi posisinya sebelum al-hajar al-aswad. Nanti kita akan praktekkan di belakang insyaallah. Lah, ar-ruknul yamani ini disunnahkan untuk disentuh, tidak dicium. Berbeda dengan apa? Al-hajar al-aswad. Sekarang banyak jemaah haji enggak membedakan, enggak peduli. Rukun yamani pun dicium. Menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ar-ruknul yamani yang berposisi sebelum al-hajarul aswad disunnahkan hanya untuk disentuh tanpa dicium. Berbeda dengan al-hajarul aswad. Kalau tidak mampu, karena jamaah haji yang begitu banyak, apakah disunnahkan untuk mengisyaratkan seperti al-hajarul aswad? Jawabannya tidak. Kalau tidak mampu, lewat aja sudah. Tanpa mengangkat tangan, tanpa takbir. Tanpa mengangkat tangan dan tanpa takbir. Berbeda dengan al-hajarul aswad. Begitu kita sampai di al-hajarul aswad, tetap kedua, ketiga, sampai ketujuh, tetap kita bertakbir mengarah kepada al-hajarul aswad. Kita kan putarannya ini begini nanti. Ya. Yeah. Begitu sampai di al-hajarul aswad, kita berupaya untuk menghadap. Kan kita jalannya gini ya. Begitu sampai di hajarul aswad, menghadap. Kemudian mengisyarahkan dengan bertakbir Allahu Akbar. Kalau mampu dia menghadap begini. Kalau enggak mampu karena jamaah haji yang banyak, nanti dia ketabrak. Ya, sudah terus aja dengan bertakbir. Hah? Iya, betul. Jadi tangan posisi Ka'bah berada di kiri kita. Posisi Ka'bah berada di tangan kiri kita. Hah? Rukun Yamani. Rukun Yamani sebelum oh bukan, itu Hijr Ismail. Ya, nanti kita jelaskan insyaallah. Rukun Yamani sebenarnya enggak ada apa sesuatu di situ, hanya sekedar apa ujungnya ya, ujung Ka'bah sebelum Al-Hajarul Aswad, itu saja. Nah, pada saat melewati Ar-Ruknul Yamani, kita disunahkan untuk memegang saja tanpa menciumnya. Kalau tidak mampu untuk menyentuhnya, maka kita lewat saja tanpa mengisyaratkan. Berbeda dengan Al-Hajarul Aswad, saat kita melewati Al-Hajarul Aswad disunahkan kita menghadap kepada Al-Hajarul Aswad, mengangkat tangan isyarah dan bertakbir Allahu Akbar. Kalau tidak mampu menghadap karena banyak dan banyaknya manusia dan arus yang sangat kuat, maka enggak perlu kita menghadap. Terus saja lewat dengan bertakbir Allahu Akbar. Ini kemudian yang berikutnya adalah berdoa antara Ar-Ruknul Yamani dengan Al-Hajarul Aswad dengan doa yang terkenal, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup sekali. Ada orang sampai ngulangin 3 kali. Cukup sekali sunnahnya. Ya. Jangan sampai kita menambah melebihi porsi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul uswatun hasanah, tauladan yang baik, termasuk dalam perkara haji. Jadi berdoa antara Ruknul Yamani dan Al-Hajarul Aswad, ya, ini Ruknul Yamani, ini Al-Hajarul Aswad. Begitu nyampe sini mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Sampai Hajarul Aswad mengangkat tangan Allahu Akbar. Terus begitu. Nah, ya, sampai di Ruknul Yamani lagi enggak perlu mengisyarakan ya tangan, tidak perlu melambaikan tangan. Begitu sampai di sini membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, dan seterusnya. Dari Hajar Aswad. Dari Ruknul Yamani. Selama tawaf dari Hajarul Aswad ke Ruknul Syami, dari Ar-Ruknul Syami ke Ruknul Yamani, tidak ada doa khusus seperti doa antara Ruknul Yamani dan Al-Hajarul Aswad. Bebas mau doa apa. Doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, seluruh macam doa yang baik diucapkan di saat tawaf. Boleh berzikir dengan bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Boleh. Enggak apa-apa. Asal jangan pakai bahasa Sunda. Dengan bahasa apa saja boleh. Nah, kalau mampu bahasa Arab karena itu bahasa Al-Qur'an lebih baik tentunya. Kalau enggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani hambanya kecuali dalam ruang lingkup kemampuan dia. Jadi tidak ada doa khusus selain Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini beberapa ketentuan terkait dengan masalah tawaf. Kemudian masih terkait dengan masalah tawaf ini, setelah kita menyelesaikan 7 putaran, maka kita langsung memposisikan diri di belakang makom Ibrahim. Memposisikan diri di belakang makom Ibrahim. Dalam rangka apa? Melakukan sholat 2 rakaat. Setelah selesai 7 putaran, langsung kita mengarah ke makom Ibrahim untuk melakukan sholat 2 rakaat. Jadi posisi makom Ibrahim berada antara dia dengan Ka'bah. Kalau diurut dia, ya, makom Ibrahim kemudian Ka'bah. Bukan makom Ibrahim dia baru Ka'bah, bukan. Jadi posisi makom berada di tengah. Nah, di saat kita menuju ke makom Ibrahim ada sebuah doa atau bacaan yang bersumber dari sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah, dan ini disunnahkan untuk dibaca. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ayat di surat Al-Baqarah. Nah, insyaallah nanti kita akan berikan dalam bentuk tulisan. Insyaallah kita akan kirimkan ke alamat masing-masing, karena di situ banyak beberapa buku panduan. Insyaallah travel ini akan membuat buku khusus yang diharapkan insyaallah lebih mudah dan lebih mendekati kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi bahwa selesai melakukan 7 tawaf, kemudian kita menuju ke mana, Medad? Nah, di belakang makam Ibrahim dalam rangka melakukan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat. Ka'bahnya mana? Ka'bahnya. Nah, berarti Ami Khalid di belakangnya tangannya Ami Badat, ya gitu. Nah. Dibacanya kenceng? Enggak, biasa. Biasa aja. Buat sah itu. Seperti Anda membaca sekarang ini. Kurang lebih. Rasul mengatakan suratnya surat bunyi. Oh bukan. Ini di luar sholat bacanya. Kalau di saat sholat 2 rakaat, pada rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat kedua membaca kul huwallahu ahad setelah al-fatihah. Saya ulangi, bacaan ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla ini dibaca sebelum sholat ketika menuju ke makam Ibrahim. Ketika sudah sampai di makam Ibrahim, baca ayat tersebut. Maknanya, dan jadikanlah di antara makam Ibrahim sebagai musalla, yakni tempat sholat. Nah, merealisasikan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ini tadi, maka disunnahkan oleh Rasul untuk sholat 2 rakaat. Pada rakaat pertama membaca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat kedua membaca Qul huwallah wahad setelah Al-Fatihah. Enggak. Jadi kayak biasanya. Nah, tapi ada hal yang penting juga untuk diperhatikan dalam musim haji khususnya. Kalau umroh masih mudah, tapi kalau haji sangat sulit pula kita mendekat ke makom Ibrahim. Jangankan mau mendekat ke makam Ibrahim, walaupun di dalam masjid Masjidil Haram posisi langsung berhadapan dengan makam Ibrahim sangat sulit. Jadi kalau boleh saya permisalkan, ini Ka'bah, ini makam Ibrahim, ini kita di sini. Ini yang sebaiknya kalau kita bisa turun ya, dari Masjidil Haram itu turun ke arah Ka'bah. Ini apa tadi? Makam Ibrahim itu Ka'bah, ini kita di sini. Kalau bisa seperti ini luar biasa. Nah, tapi kalau tidak bisa maka kita sholat di bagian masjid Masjidil Haram yang searah dengan makam Ibrahim. Tapi jutaan orang berebut. Nah, kalau kita nggak mampu maka para ulama berfatwa boleh kita sholat di mana saja dari bagian Masjidil Haram, ya, dengan niat melakukan sholat dua rakaat yang di makam Ibrahim, pada rakaat pertama membaca Al-Ikhlas yang kedua. Sebelum sholat baca apa? Ayat wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa posisi sholat di sini tidak wajib. Saya ulangi, posisi sholat di belakang makam Ibrahim bukan suatu perkara yang wajib. Wajib itu artinya kalau ditinggalkan dosa. Nah, kalau tidak mampu maka kita di dalam masjid. Kalau tidak mampu searah maka dimanapun bagian dari Masjidil Haram kita melakukan sholat dua rakaat tersebut. Nah, ini kurang 5 menit lagi akan selesai season kedua. Untuk istirahat 10 menit kemudian kita lanjutkan berikutnya. Nah, yang juga harus diperhatikan di waktu di Masjidil Haram, jangan sampai kita bermudah-mudahan melewati orang yang sedang sholat semampu kita. Nah, itu memang sulit ya, tapi berupaya. Sulit tetapi kita berupaya ya, diusahakan, karena memang ternyata ancamannya sangat berat ya, hukum lewat di depan orang yang sedang sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman yang cukup serius. Nah, oleh karena itu kita berupaya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa karena kondisi, apalagi yang berumur ya, yang sudah cukup umurnya, akan sulit bagi dia untuk menghindar. Nah, namun diupayakan. Kemudian setelah selesai dari sholat dua rakaat di makam Ibrahim, maka disunnahkan untuk kita ke sumur Zamzam. Ke sumur Zamzam untuk minum dari sumur Zamzam tersebut. Sekarang sumur Zamzam sudah ditutup. Dibuat keran. Semua itu dalam rangka untuk menghindarkan efek negatif. Nah, kemudian minum sambil berdoa apa yang dia maui. Karena Rasulullah menyatakan zam-zam lima syuribalah, air zam-zam itu untuk apa dia diminum? Kalau diminum untuk dalam rangka sembuhnya penyakit dia ya, maka insya Allah dia akan menyembuhkan biiznillah. Kemudian kalau dalam rangka untuk menambah iman maka Allah akan tambah imannya, dan seterusnya dari keinginan-keinginan dia. Karena Rasulullah menyatakan zam-zam lima syuribalah, zam-zam itu untuk apa dia diminum, maka Allah biiznillah akan mengkabulkan itu. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah juga menyatakan di antara yang perlu dilakukan di saat di hadapan air zam-zam, kita menuangkan sedikit ke kepala kita. Walaupun ada sebagian ulama yang kurang sepakat ya dengan masalah ini, karena yang dicontohkan oleh Rasul hanya sebatas minum. Maka kalau nasihat yang saya yakini, maka cukup dengan sebatas minum. Kecuali kalau menuangkannya karena untuk mengurangi panas misalkan ya, lain lagi kan posisi sekedar untuk menghilangkan panas dengan niatan untuk mendapatkan barokah, sangat berbeda. Nah, ini terkait dengan masalah tawaf. Ini adalah sesi pertama atau kajian pertama terkait dengan tata cara haji. Insyaallah kita istirahat 10 menit untuk kita lanjutkan setelah itu sampai menjelang duhur insyaallah taala. Nah,